نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita berkumpul untuk melanjutkan pelajaran kita membahas matan al-Baikuniyah yang berkenaan dengan ilmu mustalah hadis. Pada pertemuan yang terakhir, di sesi yang terakhir, kita telah sampai dalam pembahasan al-munqati. Jadi kesimpulan apa yang kita sampaikan bahwa munqati adalah hadis yang syaratnya terputus, baik itu satu atau dua rabi, tapi tidak secara berturut-turut, di pertengahan sanad, bukan pada awal dan akhirnya. Kalau dia dua rawi secara berturut-turut disebut mu'bal, kalau dia di awal maka disebut mu'allaq, dan kalau dia berada di akhir sanad disebut sebagai mursal. Adapun munqati yang terletak di tengah-tengah dengan syarat bukan dua rawi yang terputus secara berturut-turut. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya. Qala rahimahullahu ta'ala wal mu'dal saqitu min husnani wa ma ata mudallasan nau'ani. Kata beliau rahimahullah, dan hadis mu'dal adalah bila perawi yang gugur itu dua, dan hadis mudallas ada dua macamnya. Al awwalu al isqatu li syaikhi wa an yankula amman fawqahu bi an wa an. Pertama, gurunya gugur dengan penukilan di atasnya, gurunya di atasnya, guru yang gugur di atasnya, dan penukilannya memakai an dan an. Tadi yang kita sebutkan ya, an mu'an an. Wathani la yaskituhu lakin yasif awsafahu bima bihi la yan'arif. Kedua, gurunya tidak digugurkan, tapi dia sifati dengan sebuah sifat yang tidak dikenal. Gurunya dia sifati dengan sifat yang tidak dikenal. Baik, di sini ada dua jenis hadis yang beliau sebutkan dalam rangkaian bait syair yang kita bacakan. Yang pertama adalah mu'dal. Mu'dal ini gampang, mudah. Dia tadi kan kita katakan munqati. Kalau munqati-nya itu dua rawi secara berturut-turut, maka tidak lagi dikatakan sebagai munqati, tapi disebut sebagai mu'dal. Jadi ketika ada keterputusan, dan keterputusan itu bukan satu rawi saja, tapi dua rawi secara berturut-turut, itu disebut mu'dal. Kalau satu disebut apa? Munqati. Dan syaratnya mu'dal itu dia ada di tengah-tengah, bukan di awal, bukan di akhir. Kalau di awal jadinya apa? Hah? Mu'allaq. Kalau di akhir jadinya mursal. Ya, syaratnya mu'dal itu dia harus di tengah. Dia di tengah dan yang gugur itu dua. Dua rabi secara berturut-turut. Nah, ini yang perlu antum perhatikan. Ya, wa ma ata mudallasan nau'ani. Dan hadis mudallas itu ada dua macam. Ya, tadlis itu dari kata dallas yang artinya bercampurnya perkataan. Ya, atau bercampurnya antara yang terang dan gelap. Dia bercampurnya sesuatu ya yang gelap dan terang, nah ini dallas namanya. Nah, mudallas atau tadlis itu adalah seseorang yang melakukan percampuran atau membuat sebuah apa dalam bahasa kita, dia menukilkan sebuah riwayat seolah-olah dia mendengar dari orang tersebut padahal dia tidak mendengarnya secara langsung. Makanya beliau di sini menjelaskan langsung dengan contohnya, ya, jenisnya. Jenis mudallas itu ada dua. Yang pertama al isqatu, al awalu al isqatu li syaikhin wa an yankula amman fawqahu bi an wa an. Dia menggugurkan gurunya, ya, kemudian dia meriwayatkan hadisnya dengan an dan an. Ya. Ini jenis yang pertama disebut sebagai tadlis isnad. Apa itu tadlis isnad? Seorang rawi dia meriwayatkan suatu riwayat dari seorang guru, ya, yang dia memang mendengar dari guru tersebut. Akan tetapi untuk hadis yang kedua ini, dia tidak mendengarnya secara langsung. Ada rawi yang memperantarainya. Kita jelaskan dengan bagan insyaallah. Al-awalu al-isqatu li syekhi wa an yunqalu amman fawqahu bi an wa an. Kemudian dia meriwayatkan dari yang di atasnya dengan an dan an. Tujuannya agar apa? Agar dia tidak dibilang berdusta. Saya kan tidak bilang saya mendengar. Saya kan cuma mengatakan ya dari si fulan. Apakah itu saya dengar secara langsung ataukah saya dengar lewat orang lain kan? Ya, saya enggak berdusta, saya enggak katakan seperti itu. Itu dia tadlis isnad. Yang kedua, tadlis syuyukh. Ya. Kemudian kata beliau, wa tsani la yasqituhu lakin yadif ayasif awsafahu bima bihi la yanarif. Misalnya si fulan itu punya riwayat hadis yang cukup banyak, tapi semuanya itu diambil dari satu guru. Diambil dari satu guru. Misalnya nama gurunya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Misalnya Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Misalnya nama gurunya. Kalau dia meriwayatkan hadis tersebut hanya dari satu orang guru, maka orang-orang akan mengejek dia. Kamu gurunya cuma satu. Cuma itu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ini. Maka dia akali, bagaimana caranya agar dia kelihatan punya guru yang banyak? Maka ya dia sifati misalnya Abu Abdullah Muhammad bin Ismail misalnya. Dia ganti. Ya, misalnya gurunya punya dua orang anak. Yang pertama namanya Abdullah, yang kedua namanya Abdurrahman. Dia ganti an Abi Abdurrahman. Seakan-akan dua orang yang berbeda. Padahal Abu Abdullah dan Abi Abdurrahman itu satu orang. Hanya saja biar gengsinya naik, ini saya punya banyak guru ini. Dia ganti Abu Abdurrahman. Kemudian kan Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Ya. Dia riwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim. Ismailnya dibuang. Seakan-akan ini orang yang berbeda. Boleh enggak Muhammad dinisbahkan kepada kakeknya? Boleh. Enggak salah. Sehingga dia mengatakan haddatsani Muhammad bin Ibrahim. Padahal Muhammad bin Ismail bin Ibrahim dengan Muhammad bin Ibrahim sama. Misalnya gurunya dikenal dengan laqab Al-Bukhari. Ini yang masyhurnya, Al-Bukhari. Tapi dia tahu bahwa gurunya ini seorang pedagang minyak misalnya. Dia dikenal dengan lafal Al-Bukhari, tapi dia juga pedagang minyak. Maka dia berikan laqab haddatsani Az-Zayyad, si fulan yang tukang jual minyak misalnya. Ya, sehingga orang melihat, masya Allah, siapa saja syekhnya antum? Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. Siapa lagi? Abu Abdurrahman. Siapa lagi? Ya, Az-Zayyad. Siapa lagi? Muhammad bin Ibrahim. Oh, banyak ya guru antum? Iya, banyak. Padahal satu orang. Ini namanya tadlis asyuyukh. Ya, tadlis asyuyukh. Ya. Nah, ini ada, ini tujuannya. Tujuannya bisa jadi juga dia untuk menutupi kelemahan gurunya. Misalnya ketahuan kalau dikatakan namanya Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, ini seorang rawi yang dhaif. Sudah ma'ruf di kalangan para ulama, dia mencoba menutupi kelemahan gurunya. Dia ganti, misalnya Muhammad bin Ibrahim Az-Zayyad, padahal sama. Ya, ini juga tadlis, ya, tadlis. Baik. Ini mudallas. Termasuk hadis yang dhaif ya, termasuk hadis yang dhaif. Ketika seorang mudallis dia meriwayatkan dengan an-anah, an seperti itu, maka hadisnya dihukumi sebagai hadis yang lemah. Kecuali dia meriwayatkan dengan jelas sami'tu atau haddatsani, ya, maka diterima hadisnya. Sekarang syadz, syadz dan maqlub. Nah, ini berkaitan dengan syarat hadis sahih. Tadi sudah sempat kita singgung bahwa syarat, salah satu syarat dari hadis sahih tidak boleh syadz, tidak boleh syadz. Kata beliau, wa ma yukhalif thiqatun bihil mara fasyadu wal maqlubu qismani tala. Hadis thiqah yang apa yang menyelisihi jamaah mala itu jumlah yang banyak, ya, menyelisihi sekumpulan banyak perawi, yang thiqah, maaf, seorang perawi thiqah yang menyelisihi rawi yang lebih banyak daripadanya, maka itu adalah hadis syadz. Wal maqlubu qismani tala ibdalu rawin bima rawin qismun wa qalbu isnadin limat min qismun. Dan yang namanya hadis maqlub ada dua macam. Yang pertama mengganti perawi dengan perawi yang lain, yang kedua membalik sanad dan matan. Ini beliau menyebutkan hadis syadz dan hadis maqlub. Ya. Sekarang hadis syadz, tadi kita sudah jelaskan hadis syadz adalah periwayatan seorang rawi yang thiqah, atau lebih tepatnya rawi yang makbul yang diterima periwayatannya, akan tetapi riwayatnya tersebut menyelisihi rawi yang lain yang lebih banyak jumlahnya atau lebih kuat kesikohannya. Lebih kuat kesikohannya. Ya. Contohnya yang kita sebutkan tadi, hadis menggerak-gerakkan jari. Zaidah bin Qudamah itu rawi makbul, yang diterima hadisnya. Tapi dia menyelisihi rawi lain yang lebih banyak. Ya, bahkan lebih kuat daripada dirinya. Sehingga walaupun dia adalah seorang rawi yang makbul, hadisnya karena menyelisihi sekian banyak rawi yang lain, itu tidak diterima. Itulah hadis syadz. Hadis syadz. Ya. Contoh lain, riwayat Hammam bin Yahya. Hammam bin Yahya ini thiqah. Ya. Dia thiqah, seorang rawi yang seharusnya diterima riwayatnya. Dalam riwayat Hammam bin Yahya disebutkan, kullu gulamin rahinah bil aqiqah tuzbahu anhu yawma sabi' wa yukhlaqu ra'suhu wa yudma. Nah, si Hammam ibn Yahya ini meriwayatkan sebuah riwayat, setiap anak atau setiap bayi itu tergadaikan dengan akikohnya, maka disembelih untuknya pada hari yang ketujuh dan dicukur rambutnya, wa yudma, dan diteteskan darah ke kepalanya. Ah, ya, jadi Hammam itu meriwayatkan, ya, hadisnya enggak masalah, tapi akhirnya ini wa yudma, diteteskan darah. Ya. Kalau kita katakan ini kan Hammam seorang rawi yang thiqah, kita terima enggak hadisnya? Ada enggak antum? Wah, belum pernah punya anak ya, masih banyak jomblo ya. Tapi enggak pernah ada orang meneteskan darah ya. Kenapa? Karena walaupun Hammam bin Yahya ini seorang rawi yang thiqah, dia menyelisihi rawi-rawi lain yang lebih banyak. Karena rawi yang lain meriwayatkan hadis tersebut dengan lafaz wa yusamma, yaitu dia disembelih baginya hewan akikah, kemudian dicukur rambutnya dan diberi nama. Ya, riwayat Hammam bahwa yudma, yaitu ditetesi darah sembelihan, ini riwayat yang syadz, yang ganjil. Hanya dia sendiri yang meriwayatkan hadis tersebut dan menyelisihi rawi lain yang jauh lebih banyak dan lebih thiqah. Paham ya? Jadi riwayat seorang rawi yang thiqah pun tidak serta-merta diterima. Nah, inilah kehebatannya ulama, apa, ahli hadis, yakni ulama yang memfokuskan diri pada illatul hadis, pada illahnya hadis. Ya, mereka bisa tahu bahwa hadis ini walaupun secara zahir itu sahih, tapi ada keganjilan. Ya. Dia apa? Menyelisihi riwayat yang lain. Sehingga walaupun secara zahir, kalau kita enggak kumpulkan jalannya, pasti kita katakan sahih. Kenapa? Karena Hammam bin Yahya seorang rawi yang thiqah. Bagaimana kita tahu bahwa ini ternyata hadisnya ganjil? Kalau sudah terkumpul jalan-jalannya, terkumpul hadisnya, oh ternyata cuma Hammam saja yang meriwayatkan wa yudma, yang ditetesi darah. Yang lainnya meriwayatkan dengan yusamma, diberi nama. Ketahuan bahwa dia adalah sebuah riwayat yang syadz, riwayat yang syadz. Paham syadz? Baik. Sekarang maqlub. Maqlub itu ditukar. Ya, ditukar. Ya, jenis maqlub sebagaimana yang disebutkan oleh beliau ada dua. Yang pertama, pergantian pada sanad. Jadi misalnya ada ulama yang mengatakan, oh ini hadisnya maqlub, sanadnya maqlub. Itu tertukar sanadnya. Misalnya ada seorang rawi yang bernama Ka'ab bin Murrah. Ada seorang yang meriwayatkan haddatsana Ka'ab bin Murrah misalnya. Ya. Kemudian ada yang meriwayatkan dengan Murrah bin Ka'ab. Hadisnya sama. Hadisnya sama. Maka salah satu di antaranya ada yang terbalik. Nah, ini yang terbalik itu disebut sebagai maqlub. Maqlub. Harusnya Ka'ab bin Murrah, tapi dia riwayatkan dengan Murrah bin Ka'ab. Ini hadis yang maqlub, ya, sanadnya tertukar. Atau di dalam sanadnya ada ketertukaran. Kemudian jenis maqlub yang kedua yaitu tergantinya atau bergantinya matan dan sanad. Misalnya sanad untuk hadis A dipakai untuk menjadi sanad pada hadis B. Ya. Ini seperti yang terjadi pada kisahnya Al-Imam Al-Bukhari. Ketika Al-Imam Al-Bukhari masuk ke kota Baghdad, beliau dites oleh ulama-ulama hadis dari Baghdad, mengetes bagaimana hafalan beliau. Sehingga ada 10 orang, kalau saya tidak salah ceritanya 10 orang, masing-masing menyampaikan 10 hadis. Dibacakan sanadnya, kemudian disebutkan hadisnya. Kemudian ditanya Imam Bukhari, tahukah engkau hadis ini? Tidak. Kemudian disebutkan lagi sanadnya, disebutkan lagi hadisnya. Hadis ini tahu enggak? Enggak. Terus sampai 10. Kemudian ganti orang lain lagi. Sampai semuanya selesai, baru Al-Imam Al-Bukhari membalas apa yang mereka sampaikan. Adapun yang kau sampaikan tadi, hadis dengan sanad ini, dengan matan ini, harusnya sanadnya ini, matannya ini. Kemudian yang kedua tadi, harusnya sanadnya ini, hadisnya ini. Lihat. Berapa puluh hadis itu disampaikan kepada beliau, beliau pasti ingat dan beliau bisa luruskan. Nah, ini maqlub namanya. Sanad ditukar dengan matan. Sanadnya ditukar dengan matan. Ini maqlub. Ya, dan tidak boleh ya menukar sanad dan matan kecuali untuk menguji seperti yang dilakukan oleh para ulama kepada Al-Imam Al-Bukhari. Kepada Al-Imam Al-Bukhari. Baik, selesai kita dari maqlub. Sekarang al-fard. Wal fardu ma qayyadtahu bi thiqatin aw jam'in aw qasrin ala riwayatin. Hadis fard itu artinya menyendiri. Fard artinya sendiri, apa? Menyendiri. Periwayatan yang diikat dengan satu perawi thiqah oleh banyak perawi thiqah atau dengan pembatasan. Ya, hadis fard adalah hadis yang diriwayatkan dengan berkesendirian. Dan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, fard al-mutlaq. Fard al-mutlaq. Ya, tidaklah hadis tersebut diriwayatkan melainkan hanya dari satu jalur periwayatan. Tidak ada riwayat lain kecuali hanya dari satu jalur tersebut. Ini fard mutlak. Contohnya apa? Riwayat Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar tentang larangan menjual dan menghibahkan wala. Maka riwayat ini ya tidak ada yang meriwayatkannya kecuali Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hanya ada satu riwayat saja. Ini riwayat al-fard. Kemudian yang kedua, fardul muqayyad. Fardul muqayyad tadi apa definisinya? Yaitu seorang yang meriwayatkan atau periwayatan yang diikat dengan satu perawi thiqah dengan banyak perawi atau dengan terbatas. Nah, ini sebenarnya membutuhkan perincian yang lumayan mendetail. Tapi kita ambil satu contoh saja, fard muqayyad dengan satu perawi thiqah. Ya. Yaitu hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang bertanya kepada Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu tentang surat yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salat Idul Adha dan salat Idul Fitr. Maka Abu Waqid Al-Laitsi menjawab, "Kana yaqra'u fihima biqaf wal Qur'anil Majid wa qarabatis sa'ah wan syaqqal qamar." Ya. Dari dahulu Nabi SAW membaca pada sholat Idul Adha dan Idul Fitri dengan surat Qaf dan surat Al-Qamar. Ya. Nah, disebutkan oleh Al-Hafidz Al-Iraqi bahwa hadis ini datang dari riwayat Dhamrah bin Sa'id Al-Mazini dari Abdullah bin Abi Waqid Al-Laitsi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini tidak ada rawi tsiqah yang meriwayatkannya selain Dhamrah. Jadi dia ada riwayat yang lain, tapi satu-satunya rawi tsiqah yang meriwayatkannya adalah riwayatnya Dhamrah bin Sa'id. Adapun yang lainnya tidak ada rawi tsiqah yang meriwayatkannya. Apa bedanya dengan fardu mutlak? Fardu mutlak itu tidak ada yang lain yang meriwayatkan, cuma satu itu saja. Ya, cuma satu itu saja yang meriwayatkan. Sedangkan fardu muqayyad banyak yang meriwayatkan, tapi yang thiqah cuma riwayatnya Dhamrah bin Sa'id ya, Al-Mazini. Ini perbedaan antara fardu mutlak dengan fardu muqayyad. Ya. Ini hadis fard. Misalnya dikatakan misalnya tafarrada bihi fulan. Si fulan telah bertafarrud dalam hadis ini. Artinya dia sendiri yang meriwayatkan. Kalau dikatakan di sini fard muqayyad, itu tidak ada lagi rawi yang thiqah selain dia yang meriwayatkannya. Misalnya jamaah, bagaimana jamaah? Ya, tadi kan dikatakan oleh al-imam ya, au jam'in atau dikaitkan dengan jamaah. Misalnya tidak ada yang meriwayatkan hadis ini kecuali penduduk kota Madinah. Artinya rawi yang dari Kufah, rawi yang dari tempat-tempat yang lain, tidak ada yang meriwayatkan hadis itu, cuma ahli Madinah saja. Ya. Ini adalah contoh dari al-fard muqayyad. Paham bedanya ya? Kalau fard mutlak itu tidak ada lagi yang meriwayatkan kecuali hanya dia. Tapi fard muqayyad ada yang meriwayatkan beberapa, cuma dia dibatasi. Pertama, kesikohan misalnya. Ya, kesikohannya. Yang meriwayatkan cuma satu orang saja yang thiqah, apa yang sanadnya bisa diambil cuma satu aja riwayat dari Dhamrah tadi. Ini contohnya. Atau ketika seseorang mengatakan tafarrada bihi ahlu al-Madinah, hadis ini cuma diriwayatkan oleh ahlu Madinah misalnya. Ya. Kan meriwayatkan banyak orang, bukan satu orang, tapi kelompok, yaitu penduduk kota Madinah saja. Ini contoh fard. Kemudian yang selanjutnya, al-mu'allal wa ma bi'illatin ghumudin aw khafa mu'allalun indahum qad urifa. Kemudian hadis yang cacatnya tersembunyi atau tersamar. Ya. Ghumud itu rumit. Ya, rumit. Aw khafa atau tersembunyi, mu'allalun indahum qad urifa, maka disebut sebagai hadis mu'allal menurut ya para ahli hadis. Ya. Nah, ini juga termasuk syaratnya hadis sahih bahwa dia tidak boleh mu'all. Tidak boleh mu'all atau mu'allal ya, di mana ada sebuah cacat yang tidak tampak. Jadi seolah-olah hadisnya itu hadis yang sahih. Tapi setelah diteliti, ternyata hadisnya mengandung kelemahan. Contohnya tadi, riwayatnya siapa tadi yang kita contohkan dalam syad? Syad itu termasuk cacat juga dalam hadis. Ini riwayat Hammam bin Yahya. Kalau seseorang melihat hadisnya Hammam bin Yahya, ya, rawinya thiqah, sanadnya apa? Bersambung. Ya, orang yang tidak cermat pasti dia akan mensahihkan hadis tersebut. Maka dia tersembunyi, khafa. Ya, khafa, dia tersembunyi. Kapan ketahuan bahwa dia itu adalah sebuah hadis yang mu'al, yang cacat? Kalau dikumpulkan jalan-jalannya, oh baru ketahuan. Ternyata yang lain meriwayatkan dengan lafaz yang berbeda. Nah, ini tidak semua ulama hadis bisa mengetahui. Hanya sebagian saja di antara mereka yang memang mengumpulkan banyak riwayat. Makanya seperti yang kita katakan tadi, di antara ahli hadis yang mengetahui tentang illah hadis, di antaranya seperti Al-Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, kemudian Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, kemudian Imam Abu Zur'ah, ya, Imam Ali bin Al-Madini, hanya sedikit sekali, bisa dihitung dengan jari ulama-ulama yang mengetahui illah pada hadis. Karena dia harus mengumpulkan banyak periwayatan baru ketahuan ada yang keliru dari periwayatan ini. Contohnya lagi, ada sebuah hadis misalnya, sebuah hadis diriwayatkan dari seorang murid dari gurunya. Ya. Tapi muridnya ini ketika sang guru menyampaikan hadis tersebut di suatu kota misalnya, hadis ini disampaikan oleh si fulan di Baghdad misalnya. Nah, sang murid ketika itu belum bertemu dengan gurunya. Ketika dia menyampaikan hadis ini, belum bertemu dengan gurunya misalnya. Berarti apa? Hadis ini tidak dia dengar dari gurunya, pasti dia dengar dari orang lain. Ya. Nah, ini tidak diketahui melainkan oleh seorang alim yang benar-benar dia mengetahui detail hadis, mengetahui detail riwayat, mengumpulkan banyak periwayatan. Ya. Ini mu'allal. Ya. Bagaimana agar mengetahui sebuah illah pada hadis? Ya, yaitu dengan mengumpulkan jalur-jalur periwayatannya. Dan di masa kita ini ulama yang yang cukup kuat wawasannya tentang illah hadis itu Syekh Muqbil. Ya, Syekh Muqbil itu punya sebuah kitab Ahadits Al-Mu'allah Zahiruhu As-Sihhah. Hadis-hadis yang ada cacatnya tapi zahirnya itu kelihatan seperti hadis yang sahih. Beliau menulis satu kitab. Ya, dikasih mukaddimah oleh Syekh Abdul Ainain. Ya, Al-Misri. Ya. Itu menunjukkan beliau detail ya. Makanya tadi kalau Syekh Muqbil itu sudah mensahihkan sebuah hadis, maka pegang hadisnya, pasti hadisnya sahih. Karena beliau sampai penyakit-penyakitnya, cacat-cacatnya itu dikuliti oleh beliau. Dikuliti oleh beliau. Baik. Nah, kalau masalah pendhaifan hadis, kalau Syekh Al-Albani sudah mendhaifkan hadis, berarti hadisnya dhaif. Kenapa? Karena beliau paling bersemangat untuk mengumpulkan hadis sehingga dia naik kepada derajat hasan. Baik. Ini al-mu'allal. Kemudian selanjutnya al-muqtarib. Al-muqtarib artinya goncang. Kata beliau, wa dhukhtila fi sanadin aw matnin muqtaribun inda uhailil fanni. Kita ulangi, wa dhukhtila fi sanadin aw matni muqtaribun inda uhailil fan illa inda uhailil fanni. Kata beliau, hadis yang sanad atau matannya berbeda disebut hadis muttarib melalui ahli hadis, menurut ahli hadis. Ya. Jadi hadis muttarib itu hadis yang mengalami kegoncangan, ketidakpastian. Ya, gambarannya ketika seorang perawi atau lebih meriwayatkan suatu hadis dengan berbagai bentuk, satu orang saja. Satu orang rawi tapi dia meriwayatkan hadis dari berbagai bentuk. Kadang dia riwayatkan hadis ini dari Abu Hurairah, kadang dia riwayatkan hadis ini dari Anas bin Malik, kadang dia riwayatkan hadis ini dari Jabir bin Abdullah, kadang dari Aisyah. Ya. Padahal sanadnya itu-itu saja. Cuma kok dia kadang meriwayatkan ini, kadang meriwayatkan itu. Ini ada keguncangan, tidak bisa dipastikan dari siapa sebenarnya dia meriwayatkan. Dan tidak ada indikasi mana yang benar. Jangan-jangan Abu Hurairah yang benar. Oh enggak, dia juga meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah. Oh enggak, dia kadang-kadang meriwayatkan dari Anas bin Malik. Tidak bisa diterjih. Tidak bisa diterjih mana yang lebih kuat. Atau kadang dia meriwayatkan hadis. Kadang-kadang hadisnya marfu sampai Nabi alaihi salatu wassalam. Kadang dia meriwayatkan secara mauquf, misalnya hanya sampai kepada Abdullah bin Abbas. Kadang dia meriwayatkan maktu sampai Al-Hasan al-Basri misalnya. Ya. Atau dari Abdullah bin Umar, kadang dia riwayatkan ini mauquf sampai Nafi atau sampai Malik misalnya. Ya, sehingga ketika ulama al-Hadits melihat riwayatnya, ini adalah riwayat yang goncang. Kemudian tidak bisa diterjih sebenarnya yang mana yang benar. Ya. Yang mana yang benar. Sehingga hadis yang semacam ini dihukumi para ulama sebagai hadis yang dhaif. Baik, ini contoh hadis muqtarid yang terjadi pada sanad. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadis Abu Bakar, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, araka syibta." Ya, qala sayyibatni hudun au akhwatuha. Hadis yang berbunyi, Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, aku melihat engkau telah beruban." Maka kata Rasulullah SAW, "Ya, surat Hud dan saudara-saudaranya telah membuat aku beruban." Nah, Imam Ad-Darqutni menyebutkan bahwa hadis ini adalah hadis yang muqtarib. Kenapa? Karena diriwayatkan dari Abu Ishaq dan terdapat 10 periwayatan yang berbeda dari dirinya. Sebagiannya meriwayatkan secara mursal. Ya. Secara mursal, ada seorang tabi'i membawa hadis ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang membawanya secara bersambung, seperti apa yang kita sampaikan dari Abu Bakar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menyampaikan, ya riwayatnya semuanya satu dari Abu Ishaq, tapi selalu istilahnya itu. Ya. Atau riwayat sebelumnya. Ada yang sampai kepada Abu Bakar. Artinya perawi hadisnya itu adalah Abu Bakar. Ada menyampaikan hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Ada menyampaikan hadis ini dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Padahal jalurnya sama. Harusnya kan sama ujungnya. Tapi ini beda jalur, apa beda ujungnya. Ada yang ujungnya Abu Bakar, ada yang ujungnya Aisyah, ada yang ujungnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Bahkan ada yang mursal hanya sampai kepada tabi'i, ada yang sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka yang seperti ini disebutkan oleh Imam Daruqutni bahwa hadisnya muqtarib. Hadisnya goncang, enggak tahu kita yang mana yang benar. Ya, tidak bisa kemudian dikuatkan salah satu dari jalan-jalan tersebut. Enggak bisa kemudian pilih, ya sudah, katakan bahwa ini jalurnya dari Abu Bakar. Dan terus jalurnya dari Aisyah, dari Sa'ad bagaimana? Padahal jalurnya sama. Jalurnya sama. Tidak bisa dilakukan tarjih pada jalur tersebut. Sehingga ya dihukumi para ulama sebagai hadis yang muqtarib, yang goncang, tidak bisa dikuatkan mana yang benar. Ini pada sanad. Kemudian ada juga muqtarib pada matan. Contohnya hadis muqtarib pada matan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Syarik, dari Abu Hamzah, dari Sya'bi, dari Fatimah bintu Qais. Beliau mengatakan, ya, su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam 'ani zakah, faqala inna fil mali la haqqan siwa zakah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi SAW bertanya tentang zakat, maka kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya pada harta itu ada hak orang lain selain zakat. Artinya selain zakat, kita hendaknya mengeluarkan dari harta kita. Ya. Sementara pada riwayat Ibnu Majah sama jalannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa fil mali haqqun siwa zakah. Ya. Pada riwayat Ibnu Majah dikatakan tidak ada sesuatu hak pada harta tersebut selain zakat. Ini kan satu hal yang kontradiksi. Ya, yang pertama mengatakan bahwa selain zakat itu ada. Selain zakat itu ada hak lain yang harus kita keluarkan. Sementara riwayat yang lain sama ini, jalurnya sama. Ya. Tapi mengatakan bahwa laisa fil mali haqqun siwa zakat. Tidak ada hak pada harta itu kecuali hanya zakat saja. Bisa digabungkan enggak? Enggak bisa. Ya, karena ini suatu hal yang sangat kontradiktif. Satunya bilang ada, satunya bilang tidak ada. Ada dan tidak ada bisa digabung enggak? Separuh ada, enggak bisa. Harus dipilih salah satu, ada dan tidak ada. Ada atau tidak ada. Oleh karena itu, karena tidak bisa dijamak, tidak bisa dikumpulkan, maka diputuskanlah bahwa hadis ini adalah hadis yang muttarib, yang goncang. Ya, karena tidak bisa dilakukan tarjih. Kalau bisa dilakukan tarjih, ya hilang dia, diambil yang kuat. Tapi karena sama-sama kuat, maka tidak bisa dikuatkan salah satunya, maka dia adalah hadis yang muttarib, hadis yang goncang. Ya, ini termasuk hadis yang dhaif. Ya, nanti akan temukan apa penghukuman hadis sebagai hadis yang muttarid dari sebagian para ulama. Kemudian jenis yang ke-26, hadis mudraj. Kata beliau rahimahullahu taala, wal mudrajatu fil hadithi ma atat min ba'di alfadhir ruwati tasalat. Hadis mudraj. Mudraj itu artinya sisipan. Sisipan. Hadis mudraj kata beliau, wal mudrajat, ya, hadis-hadis yang mudraj adalah apa yang datang dari sebagian lafaz, dari sebagian lafaznya perawi ittasalat, ya, yang dia bersambung atau bergabung. Maksudnya apa? Hadis itu kemasukan sesuatu yang merupakan tambahan dari rawi seolah-olah dia merupakan bagian dari hadis tersebut. Ini mudraj. Ya. Jadi dia sebenarnya bukan bagian dari hadis. Ini adalah ucapan perawi. Tapi dianggap sebagai apa? Bagian dari hadis. Contohnya disebutkan dalam hadis, ya. Asbighul wudu'a wailul lil aqabi minan nar. Dalam sebuah hadis disebutkan, sempurnakanlah wudu. Celaka bagi tumit-tumit yang tidak terkena air, ya, dia akan mendapatkan neraka. Dia akan mendapatkan neraka. Kalau kita enggak paham semua apa yang kita sampaikan di sini, kita akan pandang sebagai ucapannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena nyambung, ya. Sempurnakanlah wudu. Karena kalau tumit itu enggak kena air, ya, siap-siap untuk diazab di api neraka. Kita melihatnya sebagai satu kesatuan. Tapi ternyata ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, setelah diteliti ternyata ucapan asbighil wudu, asbighul wudu ini adalah ucapannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berarti ucapan Nabi yang mana? Wailul lil aqabi minan nar. Ini saja yang merupakan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tambahan dari asbighul wudu, ucapannya Abu Hurairah yang dikira merupakan bagian dari hadis, inilah disebut sebagai mudraj. Makanya nanti antum belajar, ya, hadis ini ada dimasukkan dalam Umdatul Ahkam. Bagi yang belajar Umdatul Ahkam nanti ketahuan ini biasanya ada di dalam syarah, dikatakan bahwa asbighul wudu ini ucapannya Abu Hurairah. Jadi bukan dipahami sebagai hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian dalam Sahih Bukhari juga ada mudraj. Kalau saya tidak salah mudrajnya itu dari Az-Zuhri, salah seorang perawi hadis. Ya. Az-Zuhri ketika hadis Aisyah, ketika Aisyah menyebutkan bahwa sebelum menerima wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan beliau suka bertahannud. Kemudian dalam hadisnya disebut ai ta'abbud, yaitu beribadah. Ta'abbud ini bukan ucapan Aisyah tapi mudraj dari Az-Zuhri. Ya, dari Az-Zuhri. Az-Zuhri menyelipkan untuk menjelaskan apa makna tahannud tadi. Tahannud ai ta'abbud. Tapi seolah-olah masuk dalam hadis, seolah-olah itu merupakan bagian dari apa yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi seorang harus tahu mana yang sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mana yang bukan. Ya. Ini al-mudraj. Waktu mau habis mulai, ya, pasang gigi agak cepat. Coba selesai, ini slide ke-49. Masih ada 10 slide lagi. Kemudian yang ke-27, al-mudabbaj. Al-mudabbaj. Kata beliau, wa ma rawa kullu qarinin an akhi mudabbajun fa'rifhu haqqan wantakhi. Setiap hadis yang diriwayatkan oleh qarin dari saudaranya adalah hadis mudabbaj, maka ketahuilah dengan baik. Apalagi ini mudabbaj. Mudabbaj itu diambil dari dibajatai al-wajah. wajah yang simetris. Wajah yang simetris. Coba kalau wajah kita dibagi dua, kanan kiri itu insya Allah mirip ya, kecuali antum two face ya, beda mukanya satu. Mudabbas itu begitu, sisi wajah itu kanan dan kiri itu sama, simetris. Ya. Nah itu al-mudabbas diambil dari sana, karena ada kesamaan keduanya, sama-sama qorin. Qorin itu teman dekat, teman yang yang umurnya sama, satu generasi dan satu guru. Dan satu guru. Nah, hadis mudabbas itu ada dua orang yang satu guru, dia meriwayatkan dari temannya. Ada A dan B, satu guru. A mengambil riwayat B, B mengambil riwayat A, saling mengambil riwayat. Ini namanya hadis mudabbas. Hadis mudabbas. Ya, misalnya di majelis ini kita ngambil ya. Ada berapa orang yang hadir di majelis? Kemudian dari antara antum ini ada yang ketemu temannya. Ya, dia ngambil riwayat temannya tadi dari guru. Gurunya apa? Kemudian temannya juga memberikan riwayat kepada dia. Nah, ini namanya mudabbas, saling memberikan faedah, saling menyampaikan hadis. Contohnya apa? Abu Hurairah mengambil hadis dari Aisyah. Aisyah mengambil hadis dari Abu Hurairah. Ini mudabbas dari kalangan para sahabat. Abu Hurairah dan Aisyah satu tabaqat, sama-sama sahabat. Nah, ketika Abu Hurairah mengambil riwayat dari Aisyah dan Aisyah mengambil riwayat dari Abu Hurairah, maka riwayat mereka ini disebut riwayat mudabbas. Ya, yang saling mengambil riwayat. Kemudian dari kalangan tabi'i ada Az-Zuhri dan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz mengambil riwayat dari Az-Zuhri, Az-Zuhri mengambil riwayat dari Az-Zuhri. Ya. Kemudian dari kalangan atba'ut tabi'in, Malik dan Al-Auza'i. Ya. Al-Imam Malik, Malik bin Anas mengambil riwayat dari Al-Auza'i, Al-Auza'i mengambil riwayat dari Imam Malik. Maka inilah yang disebut sebagai al-mudabbas, ketika dua orang qarin, ya, dua orang qarin saling mengambil riwayat dari temannya. Baik, selesai dari al-mudabbas. Sekarang al-muttafiq wal-muftariq. Sebenarnya ini bukan sebuah hadis ya, tapi istilah dalam ilmu hadis, yaitu al-muttafiq dan muftariq. Ini bukan al-muttafiq sendiri, muftariq sendiri, enggak. Tapi ini satu kesatuan. Al-muttafiq wal-muftariq ini satu kesatuan. Apa itu al-muttafiq wal-muftariq? Muttafiqun lafdan wa khattan muttafiq wa didduhu fima dakarna al-muftariq. Ya. Yang disebut dengan muttafiq dan muftariq adalah suatu lafad dan khatnya, penulisan nama rawi dengan lafad dan penulisan yang sama, maka disebut muttafiq. Namun ketika di menunjukkan orang yang berbeda, wadidduhu, ini kenyataannya dia berbeda, fima zakarna, dari apa yang disebutkan, maka dia adalah muftariq. Ya, apa maknanya? Dia namanya sama, tapi menunjukkan orang yang berbeda. Itu muttafiqun al-muttafiqu wal-muftariq. Al-muttafiq itu dia sama namanya, tapi muftariq, berbeda orangnya. Ya. Maka kalau dikatakan ini hadis muttafiq wal-muftariq, ya, ketika seseorang mengira perawi hadis itu adalah orang lain, padahal bukan dia, maka dikatakan muttafiq wal muftariq. Namanya sama, tapi menunjukkan orang yang berbeda. Kalau antum melihat biografi para rawi, antum akan bingung. Kenapa? Karena namanya banyak yang sama. Para ulama memberikan contoh, misalnya seperti nama Al-Khalil bin Ahmad. Dalam rawi-rawi kitab-kitab hadis ada 6 orang yang bernama Al-Khalil bin Ahmad. Ya. Pertama, Al-Khalil bin Ahmad An-Nahwi Al-Basri. Kedua, Al-Khalil bin Ahmad Abu Bishr Al-Muzani. Ketiga, Al-Khalil bin Ahmad Al-Basri. Sama-sama Basri dengan yang pertama. Bedanya apa? Yang pertama ada lakab Nahwi. Kemudian yang keempat, Al-Khalil bin Ahmad Abu Sa'id Al-Syukri Al-Qadi. Atau Al-Sukhri. Al-Sukhri Al-Qadi. Kemudian kelima, Al-Khalil bin Ahmad Abu Sa'id Al-Busti Al-Qadi. Sama-sama Al-Qadi. Tapi bedanya yang satu As-Sukhri, yang satu Al-Busti. Kemudian yang keenam, Abu Al-Khalil bin Ahmad Al-Qadi. Ya, tanpa ada tambahan Abu Sa'id pada akhirnya. Nah, inilah yang disebut sebagai muttafiq wal muftariq. Namanya sama tapi menunjukkan figur yang berbeda. Maka perlu diketahui, ya, apakah dia rawi yang tsiqah, karena terkadang namanya sama tapi derajat ketsiqahannya berbeda. Ada di antara nama-nama ini yang tsiqah sehingga riwayatnya diterima. Ada yang dhaif, ada yang lemah, ya, ada yang shadud. Sehingga hadisnya hadisnya hasan. Ya, sehingga perlu kejelian di antara para ahli hadis untuk mengetahui si fulan ini siapa. Maka ini bisa diketahui dari tabaqahnya. Misalnya, ya. Misalnya si fulan yang bernama ini, bernama Al-Khalil bin Ahmad. Ini contoh saja. Ya. Yang merupakan generasi tabi'i adalah Al-Khalil bin Ahwad bin Ahmad Al-Basri misalnya. Maka Al-Khalil bin Ahmad Al-Basri ini dia thiqah. Ada juga Al-Khalil bin Ahmad Al-Basri yang tabi'ut tabi'in misalnya. Dia lemah hafalannya. Maka kita lihat dia di tabaqah yang mana. Kalau dia di tabaqahnya tabi'i, berarti dia yang thiqah tadi. Kalau dia di tabaqahnya atba'ut tabi'in, berarti dia rawi yang lemah. Ini yang pertama, kita bisa lihat dari tabaqahnya. Kemudian yang kedua, kita lihat asalnya di mana. Dia meriwayatkan dari siapa? Kalau misalnya dia meriwayatkan dari orang-orang di Madinah misalnya, ketahuan dia siapa? Al-Khalil bin Ahmad yang mana? Kalau dia meriwayatkan dari orang-orang Basrah misalnya, ketahuan misalnya di Al-Basri. Nah, seperti itulah untuk membedakan al-muttafiq wal-muftariq. Ya, jadi jangan sampai kita kemudian punya persepsi bahwa satu orang itu nama yang satu menunjukkan orang yang satu. Karena bisa jadi dia berbeda. Karena bisa jadi dia berbeda. Paham ya? Muttafiq wal-muktalif wal-muftariq. Kemudian selanjutnya ada yang mirip dengan muttafiq wal-muftariq. Namanya al-muktalif wal-muktalif. Apa itu al-muktalif wal-muktalif? Kata beliau, mu'talifun muttafiqun al-khatti muttafiqul khatti faqat wadidduhu muhtalifun fahsyal ghalat. Kata beliau rahimahullah, hadis mu'talif jika khat nama perawinya itu sama dan hakikatnya dia adalah muhtalif, yaitu berbeda orang. Ya, fahsyal ghalat, maka berhati-hatilah dari kesalahan. Ya. Nah, ini apa yang dimaksud dengan mu'talif wal muhtalif, yaitu nama-nama yang penulisannya itu sama namanya, akan tetapi dibaca berbeda. Sehingga seorang ahlul hadis dia harus tahu bagaimana cara membaca yang tepat dari sebuah nama. Dan ini terjadi di masa periwayatan hadis yang ketika itu huruf hijaiyah itu belum diberikan titik. Ya. Ingat, zaman dahulu itu belum ada titik dalam huruf hijaiyah. Sehingga ingat apa kasus Hayatu Sauda dulu ya. Yang apa kita sebutkan dalam kitabul ilmi, ada orang salah makan obat. Harusnya Habatu Sauda, dia baca Hayatu Sauda karena ketambahan satu titik. Nah, zaman dahulu itu belum ada titiknya. Belum ada titik. Sehingga harus lebih dalam lagi penelitiannya. Makanya inilah yang menyebabkan seseorang harus lebih teliti. Ini ada yang namanya Mu'talif wal Mukhtalif. Ya, penulisan namanya sama tapi menunjukkan orang yang berbeda. Contohnya ini bacanya apa? Salam. Tapi ini dia bisa dibaca salam, salam. Jadi dia dua semua, bisa dibaca dua. Ya, salam atau salam. Ingat, jangan dulu kemarin ketik ya. Bacanya apa? Abbas. Ahsan. Abbas. Belum orang yang bernama Abbas. Kalau tambah ketiknya Ayas. Ada orang yang bernama Ayas. Nah, ini yang disebut Mukhtalif wal Mukhtalif. Sama tulisan namanya tapi berbeda bacaannya. Bedanya apa Mukhtalif? Kalau Mukhtalif sama bacaannya. Ya, Al-Khalid, Al-Khalid, Al-Khalid bin Ahmad. Kalau ini enggak, maka ini disebut sebagai Mu'talif wal Mukhtalif. Harus ada kecermatan di dalam membaca nama rawi. Belum selesai ya? Belum? Masih ada berapa lagi? Dikit lagi ya, sabar. Baik, kita lanjutkan dengan hadis mungkar. Mungkar ini mirip dengan hadis syadz. Bedanya hanya satu. Kalau rawi hadis syadz itu asalnya dia adalah rawi makbul. Dia diterima. Kayak rawinya tsikah misalnya. Rawinya tsikah, tapi dia menyelisihi periwayatan rawi lain yang lebih kuat. Nah, bedanya mungkar itu rawinya lemah, dhaif. Rawinya lemah. Sudah lemah menyelisihi ya rawi lain lagi. Kalau yang tadi kan masih keren ya, dia tsikah. Cuma berbeda dengan rawi lain yang lebih tsikah. Kalau ini sudah lemah ya, dia menyelisihi rawi lainnya. Ini perbedaan mungkar dan syadz disebutkan di sana bahwa syadz adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang makbul. Ya, jadi rawi hadis sahih, rawi hadis hasan itu kalau dia meriwayatkan satu riwayat yang menyisih riwayat yang lainnya, maka itu syadz namanya. Kalau mungkar, rawinya dhaif, rawinya lemah. Menyelisihi periwayatan rawi-rawi yang thiqah. Menyelisihi periwayatan rawi-rawi yang thiqah. Ini hadis mungkar. Ya. Contohnya ini disebutkan oleh para ulama. Ini saya nukilkan dari syarahnya Al-Jazairi. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim dari jalan Hubayyib bin Habib Al-Zayyad dari Abu Ishaq dari Al-Aizal bin Hurayd dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda man aqama shalah wa tazzaka wa hajjal baita wa shoma wa qara dhaif dakhalal jannah. Ya. Barang siapa yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, berpuasa, dan memuliakan tamu, maka niscaya dia masuk surga. Kita tidak berbicara tentang matannya. Kita bicara tentang sanadnya. Ya, hadis ini adalah hadis yang mungkar, karena selain Hubayyib, ya, para rawi yang tsiqat meriwayatkan hadis tersebut dari Abu Ishaq secara mauquf. Jadi tidak ada yang merofakkan hadis ini kepada Nabi SAW, kecuali riwayatnya, Hubayyib bin Habib Az-Zayyad. Ya. Yang lain meriwayatkan ini mauquf dari Ibnu Abbas. Kemudian datang riwayat Hubayyib dirafa'kan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya meriwayatkan hanya sampai Ibnu Abbas. Nah, Hubayyib ini adalah rawi yang dhaif. Maka hadisnya bukan lagi dikatakan sebagai syadz, tapi dikatakan sebagai hadis mungkar. Ya. Ente udah lemah ngeriwayatin nyelisihi lagi dari rawi-rawi yang kuat, yang thiqah. Sudah, ente mungkar. Paham ya bedanya dengan syadz. Kalau Syad itu dia masih tikoh dia. Ya, orang tikoh tapi riwayatnya berbeda dengan yang lain. Itu syad, ganjil. Tapi kalau sudah lemah, riwayatkan berbeda, mungkar. Ya, mungkar. Makanya kalau ada ustaz, misalnya ada ustaz memiliki pendapat yang berbeda dengan apa kebanyakan dai-dai, dikatakan ini syad ini. Ustaznya syad, ganjil. Tapi kalau bukan ustaz, punya pendapat yang nyeleneh, mungkar. Antum mungkar ini. Ya. Baik, kemudian Masya Allah, udah berakhir ya. Al-matruk. Al-matruk. Matrukuhu ma wahidun bihin farad, ya, wa ajma'u li dha'fihi fahuwa qarad. Hadis matruk adalah hadis yang diriwayatkan secara menyendiri oleh seorang rawi yang para ulama sepakat kedhaifannya. Ini lebih parah lagi. Para ulama sepakat dengan kedhaifannya. Baik itu terduduh, dia suka terduduh berdusta, atau orang fasik dan banyak kesalahan dalam periwayatannya. Maka ketika ada riwayat dia satu sendiri saja, ya, maka ini matruk. Maka ini makruh, lebih parah daripada mungkar, lebih parah daripada mungkar. Baik. Contoh hadis makruh. Ya. Hadisnya Amr bin Syamir Al-Ju'fi Al-Kufi Asy-Syi'bi. Dari Jabir, dari Abu At-Tufail, dari Ali dan Ammar, maka mereka berdua mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqmudu fil fajr wa yukabbir yawma arafah min salatil ghadah wa yaqqa'u salatil asr akhir akhiri ayyamit tashriq. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca kunut pada salat fajar dan bertakbir pada hari Arafah dari sebanyak salat subuh dan berhenti pada waktu salat asar di terakhir hari tashriq. Sekali lagi, kita tidak berbicara tentang matannya, ya, tapi riwayatnya ini, riwayat dari Amr bin Syamir ini, ya, ada riwayat yang ditinggalkan. Kenapa? Karena Amr bin Syamir ini adalah seorang rawi yang matruk, ya, yang sangat lemah dan disepakati para ulama kelemahannya. Kemudian yang terakhir, hadis maudhu, hadis palsu. Hadis palsu. Wal kadhibu al-muhtalaqu al-masnu'u 'ala an-nabiyyi fadzalikal maudhu'u. Hadis yang dusta, yang direka-reka dan dibuat-buat atas nama Nabi, maka itulah hadis maudhu, hadis yang palsu. Ya, jadi hadis palsu adalah hadis yang dibuat-buat atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cirinya nanti kita jelaskan apa cirinya, dan ini biasanya para ulama tahu tanpa melihat siapa yang merawikan, maka bisa ketahuan bahwa ini hadis yang palsu. Apalagi setelah ketahuan siapa rawinya, ya, maka dihukumi dengan hadis yang palsu. Contohnya apa disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, ada sebuah riwayat dari Ibnu Jahzam, Ibnu Jahzam pakai dha, ya, Ibnu Jahzam, dan dia adalah seorang pemalsu hadis. Dia mengatakan Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Disebutkan dalam hadis bahwa Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Maka Ibnu Jahzam ini adalah seorang pemalsu hadis. Nah, apa hukumnya meriwayatkan hadis maudhu? Haram hukumnya meriwayatkan hadis maudhu kecuali dijelaskan tentang kepalsuannya. Ya, dijelaskan tentang kepalsuannya. Jadi tidak boleh, ya, sekedar meriwayatkan tanpa menjelaskan kepalsuannya. Ya, hadis itu kan rujukannya umat. Kalau disampaikan begitu saja tanpa dijelaskan tentang kepalsuannya, maka umat akan tertipu. Tidak boleh meriwayatkan hadis palsu, ya, tanpa menjelaskan kepalsuannya. Ada pun ciri hadis palsu, yang pertama kejanggalan lafaz. Orang-orang yang mengetahui yang menguasai bahasa Arab akan melihat kejelekan redaksi hadis palsu. Ya, akan mengetahui kejelekan redaksi hadis palsu. Karena Nabi itu adalah afsahun nas, orang yang paling fasih. Kalimatnya adalah kalimat jawamiul kalim. Kalimatnya ringkas, kemudian mengandung makna yang sangat mendalam. Makanya kalau ada hadis mengatakan tentang keutamaan Ramadan, itu pernah dengar gak? Saya pernah dengar penceramah itu. Ya, kultum lama sekali, hampir ya setengah jam lebih. Dia bacakan sebuah hadis, Rasul mengatakan, pada hari pertama hambaku akan dibebaskan, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, panjang sekali. Ini hadis riwayat siapa? Pernah dengar? Ya, biasanya di awal-awal Ramadan itu ada. Banyak sekali hadis palsu. Ya. Nah, Nabi itu jawami al-kalim. Ucapannya itu ringkas. Ya. Kata beliau apa? Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambih. Ringkas. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ringkas, padat, jelas. Ya. Kemudian dia mengatakan, pada hari pertama akan mendapatkan ini, pada hari kedua akan mendapatkan ini. Kayak sayembara saja ya. Door prize utamanya apa? Prize keduanya apa? Nah, ini ketahuan dari kefasihan lisan. Bahwa hadis palsu itu tidak memiliki kefasihan lisan sebagaimana Nabi alaihissalatu wassalam. Kemudian rusak maknanya. Contohnya ada hadis palsu yang mengatakan bahwa ya kapalnya Nabi Nuh itu tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Ya, rusak maknanya ini. Kapal kok tawaf? Sehingga bisa ketahuan bahwa ini adalah hadis yang palsu. Kemudian yang ketiga, menyelisihi Al-Qur'an. Ya. Seperti hadis palsu, tidak akan masuk surga 7 keturunan pezina. Ya. Tidak akan masuk surga 7 keturunan pezina. Ya. Dalam Al-Qur'an apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taziru waziratu wizra ukhra." Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Bapaknya pezina, anaknya enggak menanggung dosa bapaknya. Ya. Sehingga ini bertentangan dengan ya ayat Al-Qur'an. Tidak akan ada pertentangan di antara ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, menyelisih sunnah yang mutawatir. Salah satu hadis yang mutawatir apa kita sebut? Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka silakan ambil tempat dulunya dalam api neraka. Kemudian ada hadis, silakanlah saya lupa hadisnya. Hadisnya berbunyi seperti ini. Apabila kalian ya mendengar ucapan yang baik yang tidak aku katakan, maka nisbahkanlah ucapan tersebut kepadaku. Kalau ada ucapan yang baik, enggak apa-apa dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis palsu yang berbunyi seperti itu. Maka ini bertentangan dengan sunnah yang sudah mutawatir. Ya, berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, silakan ambil tempat duduk Anda di neraka. Maka tertolak hadis seperti ini. Ya, ketahuan bahwa dia adalah hadis yang palsu. Kemudian menyelisih kaidah umum dari Al-Qur'an dan sunnah. Seperti sebuah hadis palsu yang berbunyi, barang siapa yang memberi nama anaknya Muhammad, maka dia dan anaknya akan masuk ke dalam surga. Siapa yang namanya Muhammad? Ya, ya Muhammad. Nur Muhammad. Masuk surga. Ya, gak bisa. Orang hanya karena nama, kemudian masuk ke dalam surga. Maka ini menyisi kaidah umum dari Al-Quran dan Sunnah. Ini adalah beberapa ciri dari hadis maudhu. Pertama, kejanggalan lafadznya. Kemudian rusaknya makna, kemudian menyelisih Al-Quran, kemudian menyelisih sunnah yang mutawatir, dan menyelisih kaidah umum dari Al-Quran dan sunnah. Kemudian beliau mengatakan, waqad atat kal jauharil maknuni samaituha manzumatal bayquni fauqa thalathina fauqa thalathina bi arba'in atat aqsamuha tammat bi khairin khutimat. Kata beliau, sungguh nazam ini seperti mutiara yang tersimpan dan aku namakan Manzuma al-Baiquniyah, datang dengan 34 bait syair, kemudian dengan kebaikan dia ditutup. Ya, beliau mengharapkan agar apa yang beliau sampaikan dari Manzuma ini benar-benar bermanfaat dan doa beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Sampai sekarang ya mahasiswa UII belajar Manzuma al-Baiquniyah. Dan kampus-kampus lainnya ya, banyak dengan yang bukan dari UI juga. Sampai sekarang kita masih mendapatkan faedah dari apa yang beliau sampaikan. Ya. Demikianlah ya ikhwan, ya, penjelasan tentang Manzuma Al-Baikuniyah. Sebagaimana judul kita, ini adalah pengantar. Yang penting antum punya gambaran umum terhadap ilmu hadis. Adapun penjelasan yang lebih detail itu bisa antum dapatkan dari kitab yang sama tapi dengan waktu yang lebih panjang. Misalnya kita buka kajian Manzuma Al-Baikuniyah. Setiap kali pertemuan satu hadis atau satu bait syair misalnya. Ya tentu akan lebih luas penjelasannya. Ada khilaf-khilaf di kalangan para ulama. Atau dengan mempelajari kitab lain. Kitab lain. Seperti yang ditulis oleh Al-Imam Suyuti, Tadiburrawi, atau Alfiyah Al-Iraqi, dan yang semisalnya, atau kitab Nusratul Nazar, karya Al-Hafidh, Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan kitab-kitab yang lainnya. Masih banyak kitab-kitab yang bisa kita pelajari dalam Mustalahul Hadith. Hanya saja ini sebagai pengantar, agar antum punya pengetahuan secara umum tentang ilmu Mustalahul Hadith. Ya, ini rujukan yang kita pakai dalam penyusunan modul, ya, Syarah Manzuma Baikuniyah karya Buhan Al-Jazairi, kemudian At-Ta'liqat Al-Athariyah dari Syekh Ali Hasan Al-Halabi, Taisir Mustalahul Hadith karya Syekh Dr. Mahmud Tohan, dan Syarah Manzuma Al-Baikuniyah, ini cuma sedikit ambil ya, ya, karya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah wa hafizahumullah. Baik, nasibillahuna, kita cukupkan dulu sampai di sini. Pas setengah tiga, sesuai dengan jadwal. Ya, apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Apa yang salah datangnya dari kami dan dari syaitan, dan kita memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang ada. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.